Bagaimana dengan membaca dikir pagi dan petang yang diniatkan agar mendapat keutamaan yang dikabarkan oleh Rasulullah bagi siapa membacanya? Enggak ada masalah, seorang itu dia mengamalkan amalan karena termotivasi keutamaan yang disebut oleh Nabi. Disebut keutamaan memang untuk memotivasi kan? Tapi ingat keikhlasan harus apa? Dia jaga dan ikhlas itu dia lakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia penuhi syarat itu. Itu yang kita kaji tadi.